Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahmataullah al-hadits rabi 10 wal 100 hadisan ke 119 wa an Aliin radhiyallahu anhu qala inkasarat ihda zandayya fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsah 'ala al-jabair. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin wahin jiddan. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, telah patah salah satu dari lenganku. Aku pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu beliau memerintahkan aku untuk mengusap bagian atas gips yang menyambung tulangku, balutan luka atau gips. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sangat lemah. Derajatul hadis, derajat hadis, al hadis dhaif. Angkarahu Yahya Ibnu Mu'in wa Ahmad wa ghairuhuma. Hadis ini diingkari oleh Yahya Ibnu Mu'in, Imam Ahmad dan selain keduanya. Qalu wa dhalika annahu min riwayati Amr ibn Khalid al-Wasiti. Qalu wa dhalika annahu min riwayati Amr ibn Khalid al-Wasiti wa huwa kadzdzab. Mereka menyatakan alasannya karena dalam riwayat hadis ini ada rawi yang bernama Amr ibn Khalid al-Wasiti, dia itu kadzdzab. Qala An-Nawawi rahimahullah ittafaqa al-huffadzu ala dha'fi hadzal hadis. Para hafiz sepakat hadis ini dhaif. Taib zandayya bi fathhi zai wa sukunin nun tahniyatu zandin wa huma as-sa'id wa dhira. Zandayya za'nya di fathah, nunnya di sukun, bentuk musanna dari zandun, maknanya ialah as-sa'id wa dhira, lengan. Ya, nah, taib di siku-siku soal pergelangan tanah, namanya as-sa'id wa dhira, lengan. Al-jabair jam'u jabira, wahia kullu ma wudi'a ala kasrin au jarhin min ahsyabin au jibs au hirakin au ghairi dalik turbatu alal kasri awil jarhi wahiyya kullu ma wudi'a ala kasrin aw jarhin min ahsyabin aw jibs aw hirakin aw ghairi dhalik turbatu alal kasri awil jarhi. Al-jabair itu bentuk jamak dari jabir, ialah setiap sesuatu yang diletakkan di atas tulang yang patah atau yang luka, baik yang berbentuk kayu atau gips, ya gips, atau balutan kain atau yang selain itu, kemudian diikatkan pada yang patah atau yang luka. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu taala al-hadis al-khamis asar wal mi'ah, hadis yang ke-115. Wa an Jabir radhiyallahu anhu fi ar-rajul alladhi shujja faghtasala famata innama kana yakfihi ayatayammam wa yaqsib ala jurhi khirqatan thumma yamsah 'alayha wa yaghsil sa'ira jasadih. Rawahu Abu Dawud bi sanadin fihi dha'fun wa fihi ikhtilaf 'ala rawihi. Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, tentang seorang laki-laki yang terluka bagian kepala dan wajahnya, kemudian dia mandi, akhirnya mati. Sesungguhnya cukup baginya untuk tayamum dan mengikat lukanya dengan kain, kemudian mengusapnya dan mencuci seluruh jasadnya atau membasuh seluruh jasadnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang dhaif, dan dalam sanadnya terdapat perbedaan pendapat tentang rawi-rawinya. Derajat hadis. Al-hadis dhaif. Li'annahu tafarrada bihi Az-Zubair ibnu Khuraiq. Li'annahu tafarrada bihi Az-Zubair ibnu Khuraiq. Qala Ad-Darqutni laisa biqawi. Wa qala Adz-Dzahabi innahu shaduq. Hadis ini dhaif karena na'am, Az-Zubair ibnu Khuraiq menyendiri dalam periwayatan hadis ini. Padahal Ad-Darqutni menyatakan dia itu tidak kuat. Adz-Dzahabi mengatakan dia itu shaduq. Wa fihi ikhtilafun ala rawihi. Di samping itu, hadis ini diperselisihkan tentang rawinya. Tentang perawinya. Wa huwa ata. Fa innahu rawahu anil Zubair ibni Khuraiq an Jabir. Fa innahu rawahu anil Zubair ibni Khuraiq an Jabir. Wa rawahu al-Auza'i balaghan an Atha'in an Ibn Abbas. Falikhtilaf waqa'a fi riwayati Atha'in hal an Jabir aw an Ibn Abbas. Hal an Jabir aw an Ibn Abbas. Dalam hadis ini terdapat perselisihan tentang siapa yang merawikannya, yakni Atha'. Meriwayatkan hadis ini dari Az-Zubair ibnu Khuraiq dari Jabir. Kemudian ada juga yang menyatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Auza'i, menyampaikan hadis dari Atha' dari Ibn Abbas. Maka perselisihannya terjadi tentang riwayat Atha', dia meriwayatkannya dari Jabir ataukah dari Ibn Abbas. Ini yang diperselisihkan. 6. Al-muhim al-hadis dhaif. Yang penting hadis ini apa ini? Dhaif. La yuhtajbih. Tidak bisa dipakai sebagai hujjah. 6. Sujjah. Bidhaf isyil. Minas sujjah. Diambil dari masdar asjah. Hiya al-jarhu fi ra'si wal wajhi khasatan. Sejah sinnya di dhamma. Ini berasal dari lafaz as-sujjatu. Kalau sujjah fi'il madhi mabni majhul. Kalau as-sujjah masdar. Maknanya ialah duka bagian kepala dan wajah secara khusus. Jadi kalau ada seorang kemudian dikatakan sujja ar-rajulu, itu berarti terluka bagian kepala dan wajah. Nah, taib yaksib, yaksibu ay yasuddul isabah ala ra'sihi. Yaksibu itu artinya mengikatkan kain di atas kepalanya. Khirqah bikasril kha wa sukunir ra. Khirqah bikasril kha wa sukunir ra. Al-qit'atu minas-thawb al-mumazzaq. Al-qit'atu minas-thawbi al-mumazzaq. Khirqah, khoknya di kasrah, raknya di sukun. Ini potongan kain yang telah disobek. Taib. Faidah. Ajma'al ulama ala masru'iyatil mashi alal jabir. Para ulama sepakat disyariatkan untuk mengusap bagian atas jabirah. Sebagaimana yang disebutkan tadi, jabirah itu ialah sesuatu yang diletakkan di atas tulang yang patah atau yang luka, baik berupa kayu atau gips atau balutan kain atau semisalnya. Nah, syariatkan untuk diusap bagian atasnya. Wakhtalafu fil maskhi alal jabirah kulliha au ba'diha. Mereka berbeda pendapat yang diusap itu semua jabirahnya atau sebagian jabirah saja. Kalau jabirahnya 10 cm diusap semua keliling, ataukah cukup sebagian saja yang diusap? Fadhahaba al-Malikiyah wasyafi'iyah walhanabilah ila maskhil jabirah kulliha. Madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali berpendapat bahwa yang diusap itu seluruh jabirah. Wadhahaba al-Hanafiyah ila maskhi aktariha. Sedangkan madhab Hanafi mengatakan yang diusap ialah kebanyakannya saja, ya, tidak semua. Wahtalafu fit tayammum amma tahtal jabir. Mereka juga berselisih apakah harus tayammum sebagai ganti membasuh bagian bawah jabir. Fadhahaba al-a'immah ats-tsalatsah. Fadhahaba al-a'immah ats-tsalatsah Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad ila al-iktifa' bil mashi fala yajibu tayammum ma'ahu. Wa dhahaba al-imam asy-Syafi'i ila tayammum amma tahta al-jabira ma'al mashi 'alayha. Wal qawlul awwal as-sahih. Wallahu a'lam. Di para ulama juga berbeda pendapat apakah harus tayammum untuk mengganti membasuh bagian bawah jabirah. Maka imam tiga, Imam Abu Hanifah, wa Malik, wa Ahmad berpendapat cukup diusap saja, tidak wajib tayammum. Adi Imam Syafi'i berpendapat bahwa harus tayammum untuk mengganti bagian bawah jabira dan juga mengusapnya. Jadi ikhwan fillah auzakumullah, maksudnya kalau kalian junub misalkan ya. Kemudian ada bagian anggota badan kalian yang patah atau luka sehingga dibalut. Nah, maka kalian tetap disyariatkan untuk mandi. Ya. Nah. Adapun bagian luka yang dibalut dengan kain atau gips atau kayu atau semisalnya, ini cukup apa ini? Diusap saja. Ada yang mengatakan diusap semua, ada yang mengatakan mayoritas diusap, walaupun enggak semua. Apakah ditambah dengan tayamum sebagai ganti membasuh bagian bawah jabirah tadi? Maka imam tiga berpendapat enggak usah. Cukup tadi diusap ketika mandi ya. Imam Syafi'i mengatakan diganti dengan apa ini? Tayamum. Jadi mandi iya, mengusap iya, tayamum iya. Nah, tayamum itu untuk ganti bagian apa ini? Bawah jabirah. Tapi pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama, cukup mandi dan mengusap bagian apa ini? Jabirah. Tidak perlu menggantinya dengan apa ini? Tayamum. Ya. Nah, adapun pendapat Imam Syafi'i, beliau menggunakan hadis yang kita baca tadi, yakni innama yakfihi ayatayamama fakta salah fakta innama yakfihi ayatayamama fayaksifa ala juhi fiqatan tumma yamsakha alaiha wa yaksila sa'ir jasadi. Tapi sayang, seribu sayang, hadisnya apa ini? Dhaif. Itulah mungkin alasannya mengapa Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah membawakan hadis ini dan menjelaskan dhaifnya, karena ternyata hadis ini dipakai sebagai dalil oleh madhab Syafi'i. Nah, tapi beliau menjelaskan apa ini? Dhaif. Adapun pendapat Imam Tiga tadi ialah berdasarkan apa ini? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi kalau tidak bisa membasuh semua anggota tubuh ke dalam mandi karena ada yang luka, maka yang luka cukup apa ini? Diusap saja. Ya. Baik. Dan tidak menggunakan hadis-hadis yang dhaif yang telah disebutkan tadi. والله تعالى قال الحافظ ابن حجر الاسقلاني رحمه تعالى الحديث السادس عشر والمئة حديث yang ke-116 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم لصلاة أخرى. Rawahu Ad-Darqutni bi isnadin dhaifin jiddan. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata termasuk sunnah seorang tidak salat dengan tayamum kecuali sekali salat. Kemudian untuk salat yang lain tayamum lagi. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan sanad yang dhaif jiddan. Darajatul hadis, al-hadis dhaif, li'annahu min riwayatil Hasan ibni Imarah, wa huwa dhaifun jiddan. Nah, jadi hadis ini dhaif karena berasal dari riwayat al-Hasan ibni Imarah, yaitu dhaif jiddan. Wafil bab an Aliyin wa Ibn Umar wa hadithani dhaifan. Dalam bab ini ada juga riwayat dari Ali dan Ibn Umar, tapi dua hadisnya sama-sama dhaifnya juga. Nah, wal khulasa ringkasan, lam yasihha fit tayammum di kulli salatin syai'un. Lam yasihha fit tayammum di kulli salatin syai'un. Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang mengharuskan kita bertayamum untuk setiap kali sholat. Kalau wudhu kan, sekali wudhu sebelum batal bisa dipakai untuk berkali-kali apa ini? Sholat. Kalau tayamum, ini ada yang mengatakan cukup untuk sekali sholat. Mau sholat lagi ya harus tayamum lagi. Sholat lagi ya tayamum lagi. Sekalipun tidak batal. Tapi pendapat semacam itu lemah. Karena tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan harus tayamum untuk setiap kali apa ini? Sholat. Was sahih annal mutayammima. Was sahih annal mutayammima yusalli bitayammumil wahid ma syaa min furudin wa nawafil hatta yajidal ma'a aw yahsula lahu nakidun min nawakidil wudu'i aw yahsula lahu nakidun min nawakidil wudu'i wa ila hadha dhahaba jama'atun min a'immatil hadithi wa ghairihim. Yang benar, orang yang bertayamum bisa sholat dengan satu tayamum sesukanya untuk sholat-sholat fardu atau sholat-sholat sunnah sampai dia mendapati air atau terjadi salah satu pembatal apa ini? Butuh baru tayamum lagi. Dan ini merupakan pendapat para imam ahlul hadis dan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang at-tayamum. Adapun pembahasan berikutnya tentang masalah al-haid, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Yassarallahu umrana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.